Terlebih dahulu sebelum kita ni memulakan anak masyarakat ni, kita ni sedekahkan surah Al-Fatihah kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, dan mudah-mudahan acara kita ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mbah Monglik, Al-Fatihah. Assalamualaikum. Tujuan kami anunya pasal kali jangan terdulu lah pasal no mesyuarat kelam minggu lepas jangan terang kali disimakah. Kenapa ya? Teruskan ta yang keputusan di kota nanti. Artinya bukan tak boleh. Ini pada 16 hari bulan aku ke pejabat perhutanan. Jadi Anita yang jawabannya tu permohonan kebenaran masuk hutan tanah kerajaan di kawasan Bukit Silat dan Sumsum dengan segala hormatnya merujuk kepada persuratan tuan rujukan bilangan NPK 1001 bertarikh 22 bulan Rabiul Akhir 1442 Masihiah bersamaan dengan 8,000 bulan. Sehubungan itu sebelum Jabatan Perhutanan dapat mempertimbangkan permohonan kita ini, ia minta syarat, 3 syarat. 1, surat kebenaran dan sokongan daripada agensi-agensi yang berkepentingan. 2, menyediakan persedia operasi standard SOP keselamatan yang jelas dan teratur bagi mengendalikan aktiviti riadah pelancongan di kawasan tersebut. 3, surat kebenaran dari ketua jabatan-jabatan siapa yang bekerja EJK kalau serta kita membuat surat untuk yang kesatuan ni kebenaran agensi-agensi ini sudah kuarahkan arah pemangku ketua kampung. Ia dulu menguruskan ke pejabat daerah. Macam mana anunya? Jadi kedua sekarang menguruskan ke anu yang kesatuan lah, bagian ini anu ke mana agensi-agensi yang di yang berkepentingan itu yang sekut pedangan anu presiden ini. 2, menyediakan anu SOP keselamatan. Jadi diorang ini mau macam mana? Macam mana caranya membuat? Ada contoh, ada contoh sudah? Sudah. Yang pesakit. Pakai emas, pakai emas. Apa? Bel, bumba, cuma tiba. Lepas, Pukul 6 tutup. Kita ni membuat tu bah, anu peraturan itu bah. Peraturan itu ada sempat yang kan. Terus kurang. Nanti jawab ane yang semalam buat lah, yang ku buat aktiviti jungle trekking ane ini jajak hutan dan mendaki bukit ane Bukit Silat dan Bukit Sumsum. 1, setiap jurupandu alam semula jadi Bukit Silat dan Bukit Sumsum hanya mengetahui 35 orang pendaki, 15 orang pendaki dalam satu sisi pendakian yang ku buat lah. 2, pendaki diwajibkan untuk menggunakan perkhidmatan juru pandu alam semula jadi yang berdaftar. Jadinya kapsul didaftarkannya nama sasnan tu. Yang 3, dikehendaki mengamalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. 4, tidak dibenarkan berhimpun atau berkumpul melebihi 30 orang di satu-satu lokasi sepanjang pelaksanaan kegiatan mendaki. Ini yang kubuatnya. Mana? Ini kita ni suruhnya ni buat SOP. Oh. 5 penggunaan fasiliti umum seperti pondok rehat sepanjang trek pendakian adalah berdasarkan kepada keluasan ruang dan pergerakan fizikal. Kalau ada pondok kah? Untuk anak. Keenam, pendaki diingatkan oleh AJK pendaki bersilat perlu imbas kod QR. Memakai penutup muka, sentiasa mengamalkan kebersihan dan diri dan pastikan penjarakan sosial di antara individu. Ya mau anu ka SOP ni masa COVID ni ya? Oh. Pikir itu anu COVID. Awas kan? Pikir COVID. Ya anu benar anu umum umum. Ini keselamatan umum lah. Keselamatan umum lah pendaki. Awas. Tapi ya umum ni walaupun selamat untuk selamat. Tapi termasuk COVID. Pasal kita ni bawa anu di anu kanan dia mau macam macam tu. Surau sudah. Lain kan? Lepas saja. Abah macam macam itu ni dia anu nya. Ia mau macam macam tu. Kita ini pecahkan wang lek. Macam macam yang contoh ni bah. Mana ada? Ini bukan pasal COVID ni kan? Kadang-kadang. Anu umum bah. Ini anu ni keselamatan masa anu COVID. Anu. Ini contoh daripada mana ni? Tembong. Selapon. Apa sih? Anu sudah anu tak ada dosa. Bah ini anu yang satu sila mendapatkan hikmat nasihat daripada pakar kesihatan AUDA untuk bagian keselamatan tu. Ringkas saja. Yang kedua, setiap peserta adalah dipertanggungjawab terhadap kesihatan dan keselamatan diri masing-masing. Tiga, setiap peserta dikehendaki mematuhi setiap peraturan keselamatan hutan. Okey tu ah. Empat, tidak dibenarkan memasang api. Jangan bersigap tuan Jim Yassin. Lima, ambil kulit boleh, ambil kulit. Lima, menjaga kebersihan. Enam, tidak dibenarkan membuang sampah di merata tempat. Tujuh, tidak dibenarkan menabang kayu limpanas. Ambil kulit ni. Keladi kulit. Lapan, pihak penganjur tidak bertanggung jawab. Itu penting kah? Kalau ada anak, macam mana kita ni ada bertanggung jawab lah. Ke atas anak peserta ni. Yang sembilan, pihak majlis perunding kampung berhak mengubah atau membatalkan jadual perjalanan tempoh atau secara jika perlu dengan alasan munasabah. Sepuluh, setiap peserta dimestikan mengisi burang yang disertakan dengan lengkap dan menyerahkan kepada pihak urusan sebelum menyertai acara yang dianjurkan. Ada 10 anu ah. Ini tambah di aneh. Bunyinya bukan macam SOP. Ini peraturan bunyinya. Ini peraturan. Tapi aneh-aneh yang kuat aneh. SOP. Benarnya SOP anu ni SOP. SOP ini ada question betul. Iya. Aneh. Ini yang nenek untuk COVID yang kubuat nenek. Belum lagi tampak tak? Jadi yang kedua sudah ni ya. Jadi ada no macam no apa ni tambahan apa kan tambah. Dan anu ni yang kuan ini yang kuan anu ikut tanya pada anu ni. Dan ini tu lah. Ini yang kuat tanya. Yang ku ikut dari anu ni Malaysia Pahang. Aku SOP-nya. Mendaki bukit. ini salah satu daripadanya ku anulah ambil sedikit. Oh. Tapi jangan buat bapa satu kali. Ha? Bapa satu dah bayar. Ya tu anu nya tu anu apa ni ke atasnya tu ke atas saja pak apa yang yang kena anu tahu pak SOP pak jadi ada kena tambah nek yang anu yang kedua SOP Rinda WhatsApp arahan lah WhatsApp channel si John ini SOP ni kalau apa terjadi pak banyak kemalangan standar operasional prosedur kita ni. Macam mana kita mengendalikan ada kemalangan di sana? Apa-apa itu sebab apa? Kemudian tadi pun. Oh, itu termasuk pelang tu. Kalau sasat apa apa yang panggil? Masuk pelang tu mana? Pasal kes kita tu lalu terjadi pak. Kalau tidak kena tempatkan yang akan dibalikkan. Ah, okey tu. Cedera, cedera, pingsan. Ya, yang penting nombor-nombor keselamatan macam bomba disertakan, anu kesihatan, emergency kesihatan, ambulan di masukkan lah. Apa? Bagian apa? Ini sebenarnya sering semua polis, bomba, ambulan. Polis, polis, polis ada kes, bomba. Di setiap kanan anu buat telefon ya. Polis, bomba, ambulan, ambulan. Lagi Jinuden. Yang bisa. Yang paling penting keselamatan atau apa? Ada kena tuition kamu. Tindakan kita mau sendiri ya. Tindakan yang ada kebenaran ini. Tindakan yang ada kebenaran ini. Tindakan yang ada kebenaran ini. Tindakan yang ada apa tindakan? Lakuannya ini bagian apa tindakan ini? Satu, dua, tiga. Bagian keselamatan siapa? Keselamatan. Keselamatan tidak ada. Tidak datang kak? Tidak datang. Jeno, siapa ken? Keselamatan Jeno, siapa ken? Pandu pak. Pandu. Yang perlu dimasukkan. Jadi langkah-langkah keselamatan ini langkah-langkah keselamatan pakai langkah yang kita ni ambil. Ada lagi ni bang. Jam label-label atau mesti buat label-label menuju ke arah atau kebangan. Sebenarnya tu yang sesat supaya yang sesat itu anu tanda, tanda, tanda arah. Kamu suka tu? Anak tu Jinuden, tenda-tenda arah itu termasuk tempat keluar ke berapa kilometer dia tu? Ah? Awak. Oh, ane yang tersulit lama tu. Aku dah melihat video tu. Bajon, masuk pintu. Apa? Ah? Ia ya, masuk dia aku merakam ni. Sudah anu kulisin kan bau tam. Awal satu. Nisasnan awal tahun. Jadi ada lagi tambahan untuk anu yang kedua nek SOP. Ini yang ketiga macam siapa pekerja minta kebenaran apa tua minta sain. Banyak minat tuan minatnya sempat. Aninya kebenaran. Situ usaha tu buat. Ini macam mana ya bunyinya? Tengah. Surat kebenaran dari ketua jabatan masing-masing yang menjadi ahli kepada majlis perundingan mungkin kampung MPK dan terlibat dalam aktiviti-aktiviti anu ini orang awam termasuk pelajar pelajar atau pelancong mesti ano sebulan-sebulan ini menjadi kebenaran dari pejabat itu tanda tangan nama sukarelasi nama sukarelasi nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama IC-nya. Anu ni siapa bekerja menimbulkan suat untuk minta sokongan supaya dibagi kebenaran lah tanda tangan oleh ketua pejabat masing-masing. Untuk apa nanti? Anu EJK. Ah. Okey dah. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Paling bagus kendian tentu lalu mantap kan jadi gambar lalu meh tapi jawatan jawatan relawan ini dapat tu dapat mesti jawatan mesti jawatan yang tak apa tak masuk lo benda dia akan datang dia akan datang alhamdulillah tahun lagi pulang masuk pak ya pulang masuk pak ya nasib apa dan dah nak payah mas an macam mana ani surat sudah sejun buat ke jumpa kan ketua tolong saya ja kami sebagai ano ada ano tu jadi ano selesai tapi saya urusi mesti ada sana apa nama sebulan-sebulan yang dah patah ha ha si jun tu. Jadi si dapat kang juga pejabat jumpa ketua. Itu nyuh tu saya. Ah, nyuh. Okey lah. Ini cuma ini nak. Tidak lah. Ini mana skip? Mana skip kah aja? Tidak ada atau apa? Buat di sini, kita ni. Merujuk kan ini dekat. Apa? Ini mana? Uno kita ni ada anu kan? Ane ane, aktiviti anu ane. Antulah untuk anu. Urusi saya di atas satu setengah hari saya dah. Haji mengarang, aku melihat saja. Haji Nudin. Haji Nudin mengarang ah. Mengarang. Aku nak juga. Anu kita kebenaran anu ane. Kekitangan kita ni yang bekerja. Untuk anu lah minta kebenaran pasti yang anu mau. Oh. Buat sama tu alamat selain. Kau yang berkenaan, jabatan berkenaan. Jabatan. Apa di sini list nama tu? Apa di sini maksud nama? Ada. Ini kang kau susun lah. SOP. Ini kau susun ya, kang ah. Minum ya. SOP ni. Ikut saja ni tapi susun balik. Minum. Jadi apa lagi yang anu ni? Yang IJK bekerja ni. Itu saja. Ha? Oh, tiga nganya. Tiga anu. Yang pertama para agensi ni. Pemangkungan yang nguruskan dulu. Ke pejabat daerah. Indah, agensi anu nya kerajaan yang terlibat. Itu perusahaannya daerah. Tanah, Itu kutanya itu. Ni tahu. ada pelang mentah awak polis masuk ke keselamatan ini kan maksud kata kita yang jumpa perancang kan dari perancang daerah mana ah sini tahu tak ah nanti yang lain kalau tidak, kita ni lain-lain hal. Lain-lain hal. Ha, itu ni lain-lain hal. Perkara kedua, mengkait dengan SOP itu, ini cadangan saya lah. Kalau mengikut macam SOP ini, cara tercari kita kerja kalau ada macam intent dari itu, okey tak? Tapi baik kalau di disatukan dengan peraturan itu, di bawahnya macam mana, SOP, peraturan, orang mendapatkan nafut pada IG, anis yang biar di bawahnya orang tindakan, tindakan orang sasar sebenarnya, orang cedera sebenarnya, boleh itu karang bah, abah. Yang macam mana itu karang, anu yang cerita itu karang mesti jurang ini yang ini pendaki mesti mengetahui nombor anu bah, bomba, timbulan, polis. Itu ni saya takkan sini saja. Ini payah tu. Yang penting ini tu nombor anu kesla anu kecemasan emergency. Ya. Yang Haji buat itu peraturan kan ya? Ini SOP di bawah sekarang. Yon, masukkan dalam peraturan tu mengisi kurang. Kalau yang kumpulan lah. Kalau yang nganok berapa khusus yang mengisi buku? Atau dalam mana sudah kan? Ada sudah ini nih. Yang enam mana nih? Macam dia nak dapat air buku. Itu anu syaratnya nganya tu bah. Ini pasal kita ikut syaratnya dulu bah, syarat-syarat yang kena bagi bah. Kalau tidak payah juga. Berpecah bah orang naik itu. Mana? Saya roda baut yang kemari. Itu ni sudah ni. Di saudara semaraikan apa-apa pasalnya anu tuan. Sopir lah, cara perkaranya. Supaya kan jadi tahu lah WhatsApp ni ada yang lambat mengangkat, ada yang langsung menyuli, ada yang lihat lagi. Supaya jangannya. Ah. Supaya tahu lah. Jelas. Oh ini aku jangan marah tu kan. Aku menaik punya tu ah. Idea orang lain. Ya kemenangan tindakan kita ni tu. Ah tindakan. Kalau mungkin sasar kami nak tindakan kita ni. Oh. Menghubungkan anu menghubungi anu timbulan bomba macam-macam tu bang. Kalau anu. Kalau kau itu macam-macam. Telefon anu timbulan. Maksudnya peraturan itu macam mana? Nombor telefon disertakanlah secara tempat banyak-banyak. Emergency and contact. First aid training untuk IG care. Banyak ada jemuan kali ni. Okay, yang banyak anu sebut label tu. Nah, sudah anu kadang sudah lulus baru tah. Ah, sudah kebenahan. Yang macam-macam berdua ngadu. Aje buang, aje buang, coba aje buang. Anu bini yang tungkut tu bah, bini yang tungkut. Bini ya. Ida itu jumpa ikut tu, main di bukit di bawah. Betapok tu ya. Paneng, jumbannya. Tadi gambar. Media. Anu nampaknya. Ii media. Kemudian ada bapak-bapak aneh anu kayo tu kam tahal dan lain hal. Jadi ada lagi anu nek peraturan lagi dong. Kalau ada peraturan kata jago dekat negara lain hal. Ini tambah-tambah saja lah. Tambah-tambah. Pakaian yang anu kasut. Pakaian. Kalau anu mesti pakaian pet di bini. Pakaian pet pindik. Baca. Peraturan kang anu lah kuasa kerja. Hah? Tapi gambar yang sudah ada untuk pengajaran waktu pergi. Ah. Okey. Ah. Aku menaip nyanyi punya lirik ini nah. Kami yang tutur ahli lihat ini dia. Mana mana yang muda-muda pulang ni. Ba. Ba. Ba. Ini lain-lain hal terpindah ha? Ba. Ba. Jadi ini lain-lain hal. Pertama yang kubuat ini lain-lain hal mana saja. Mengenai ini pundok. Macam mana Yunudin pundok? Pembinaan pundok. Itu yang kita mau diambil ini diudingkan. Dibuat awal ke ataupun tunggu kebenaran? Kebenaran dulu. Tapi tempat, kebenaran. Nah? Tapi tempat lain buat juga untuk kebenaran. Tempat lain. Tapi buat tangguh. Awak? Jangan yang tangguh dulu. Yang kayu. Asal dia tempat tani. Jangan jangan mana? Kami membuat syarat di lantaran nabang kayu. Oh, kita yang nabang toh. Kita ni ada kebenaran toh. Kalau mengikut perusahaan perhutangan, kita ni mengumum toh. Kalau bertanya kami mengumum ya. Nah, cuma tadi yang mengumum. Tapi kalau kena pindah surat? Pindah dia, kami cikir. Beri nabang dia yang masa. Dia mau keluarnya. Paksa saya kamu pakaian itu. Tapi, saya mengumumkan lah. Tapi kalau balaskan. Nah, nanti waktu ini. Ba, ini. Jadi jawapannya ini sebelum kebenaran atau selepas? Tunggu dulu, tunggu. Macam mana pendapat semua? Oh, sebelum ya, sebelum kebenaran. Buat dulu. Awalannya. Ah, tapi jangan yang tangguh pulang, yang asal jadi tempat untuk meeting, Ba. Tapi, no. Gini, kan? John, yang tangguh lah, kamu buah. Ba, ini. Maksudnya, no, gini, walaupun, no, kalau ada kebenaran, mau aja saya nombor pundok. Sebelum kebenaran. Macam dah dapat betul. Ya, bahu dulu. Ya, biasanya kalau dorang sebelum bahu kebenaran, tu, dorang macam mana? Tu, bila dorang lawat tu. Nanti dah, anu, agak lah. Yang paling jenis itu. Bisa bawakan. Bahu, tulisnya nenek harap pun ngedepin. Ada di sini. Ini baik kok. Enak. Anu macam mana tu pundok sudah. Kalau anu awal misalnya kena buat. Misalnya mau awal sebelum ada kebenaran. Bahan-bahannya macam hatap macam mana orang lek. Ha? Atap atau sudah? Tidak. Maksud patuh atau patuh mau siap sedia apa? Harus sudah. Ha? Atap atau sudah? Tuhan. Nah, Haji Miasin mau anak. Nih, kalau boleh Haji Miasin mau atap patuh disuka di panjangnya berapa? Senang angka agak pasal junjung atau? 8. Abah kita mesti tuan kan tukar panjangnya. Atap ini atap ah ini bong. Ini belum payah jemlan tak. Ba ni macam mana no bahan-bahan binaan ni misalnya tihangnya macam mana? Tihang sama semua. Semua-semua. Sana je bamo. Enam. Ni buang mana tu sana? Habis tinggi 8. Ada hampir ya, Bu Mak? Ha? Ada hampir lebih banyak. Asipang labuk. Tapi dah banyak lah. Ada di lantai boleh. Asipang labuk, sebelum asipang labuk. Ini masalah ketinggian atau apa-apa keluasan serahkanlah bagian pondok. Ha. Ha. Masane. Kalau anu cadangan anu tu misalnya tong payah ke tu Haji kan bagi anu junjung tu tetap nikah ba kalau ada kalau anu kalau anu tu boleh nipah ni kalau kan batam nipah kalau ngambil daun runding saja seno sijinggai jenya jinggai. Ini aku tanya di mana yang ambil. Penatap. Itulah tak saja. Siapa? Siapa yang nyanyi pun sih, mas? Singgah. Siapa yang nyanyi pun? Rep, tai rep. Dulu bamban pulang. Mahal deh. Kalau misalnya kena anu kah diubahkan laju. Ha? Ini membuat anu bukit entah untuk kerja sana. Kita gulah sekali tak gulah. Apa tu kalau anu kang anu tihangnya tu nibong, nibong. Kemudian lantainya nibong, anu tiang ini bong. Tiang kunci nibong. Tiang ini bong. Sajik kunci mumut bah. Mumut bah. Sajik kunci apa? Anu esok dia buat esok. Di awalnya tak? Atau boleh terjadi tak tu? Tapi petugas banyak nak menolong. Okay, lain-lain hal yang kedua. Ini JK nanti bapak mainnya 25. 25. Okay, keselamatan kalau boleh kena tambah lagi sawang lah. Kalau anu anu datang ah. Siapa baik ah JK anu keselamatan. Ini anu ah JK kita ni. Lep kat betul. Ya kait sudah. Ya di bawah saya tu. Lep kat betul. Ya kait. Hah? Luas. Itu ane keluasan apa? Serahkan. Serah. Ini nama macam mana apa sahaja pak? Haji mesin tahun tak? Je, haji mesin. Luas ane pun dok. Baba. Tapi kalau kau jahat apa ini diperlukan? Le. Untuk anu lah bagi anu penerangan apa sana meeting di bawah saja cendana apa luas siapa gitu tapi macam mana pun sadang ni beli luasnya ruangan ni untuk lain apa dia bahasanya? Le, le, le. Atau betul macam mana? Bolehkah no cepatkan panjang sukat? Hah? Pasal kalau sukat sukat, aji mesin senangan no. Pasal pasalnya. Atap isok. Salapan kaki. Baca enam. Awak, awak ngalih. Kan sediakan oleh awak ngalih. Oh, dicepatkan untuk menyukat atap. Anu pengangkutan jahat tapi macam mana? Pika. Trailer seri itu. Ada trailer. Trailer seri itu di sana. Mana ikat jati? Buat trailer seri ada sudah. Ada trailer kan? Trailer. Ada ketemu ke? Menanu tu. Cucuri mana? Dapat. Kacap tu panjang. Apa? Cucuri dia. Tapi mana panjang tu? Ya, sukat dulu. Biasanya bapa kaki, cuma bapa kaki atau bapa. Ini muka aja senang eh, senang untik. Jadi kalau aja nih dapat. Kalau empat pi anu pakai pickup, kalau setan itu menyewa kita nih. Haji Nudin, kamu boleh pi anu tu pondok ah? Kami yang lain juga nyangket. Banyak yang anu seterusnya lain-lain hal. Itu ada juga bagung betaho bila kimpin sok kapau memisahkan. Bisa kimpin pan sok kapau yang banyak penting sama ni kami sokongan tu, keselamatan tu, keselamatan kami itu tadi sampai dalam kota. Kang kami anu di ligit nak jangan menyahut tu. Siapa? Apa macam pula Maya? Nanti yang menyahut dah kami, jangan ya. Iya betul. Maya masa tu bah. Eh, cuman. Ada. Kali lihat. Ih, 18 makan si ane. Macam mana tu? Pumpaga ano pisang kayo ka ataupun naga keselamatan. Ada lagi, ada lagi. Pakai tali. Sesuaian. Kalau yang tempat rata, kayak Alex ya, kayu. Kalau yang tempat jual, kayak tadi. Sudah di sana. Sudah kami. Habis keselamatan kan? Ada tadi masalah atau kau kerja sendiri atau apa? Pimpin apa? Anu japan ni kalau boleh anu bapak sini menabang abang atau awak saya petah berdasar kau tingkat kaya tu apa anu kan asli Irannya tidak boleh saya bah kalau boleh atau di boleh saya bah. Itu nak ada tempat berdaso sama ana. Ada? Itu kalau boleh kalau kalau apa kawasai yang itu di sing itu sebab. Ah itu. Apa apa yang kita minta bang, apa ke jalan apa dipastikanlah jo. Ini kadang-kadang kulihat yang cuma di tengahnya tinggal. Kita nanti kalau anak bila kita kena mai-mai ba. Kami ini time ni. Kami ini time. Apa ni bermusim je ni berlaku juga. Sensor atas bahawa sudah tidak buting. Dan hal yang kubuat lain. Kalau kita membuat projek, kita pilih yang paling utama lah. Tumpukan. Tumpukan yang utama. Jangan pindah-pindah no alih siap-siap kita nak tinggal lagi kan. Buat cenak John. Kita tu. Sudah. Yang yang anu kesum-sum kali dulu kan. Tali tu pergi. Tali. Tadi yang menanjung yang juga. Itu alam. Itu boleh tu. Bila ada masa ini time terim buat tu. Junjung tu yang tentukan nama mai bila junjung. Itu kang tu. Biar terbesar boning tu. Ini anu. Kami ini time. Anu tali saja tali tu. Kalau selesai kan tali tu. Yang ketiga ni anu penambah EJK keselamatan ni. Apa? Dia tengah. Siapa kita nak lantik keselamatan Haji K Nage? Yang aktif ba? Mana aku masukkan sedel? Ini aku untuk komen ano, kalau boleh saya main komen kayak dulu. Bebas. Iya. Yo tu pa, jadi mohon dah keselamatan. Ba, masukkan saja keselamatan. Ba, ba. Aku jadi pandu lah. Yang macam mana aku sampai ni? Hah? Sewang benar. Selamatan sewang. Tapi yang hadir tu orang. So Jiki kan? Jimmy. Azmi. Bayau. Dia pandu tu anu keselamatan. Ayo laju. Bayau. Malang lembat akan ya sama aja wakil. Jadi nanti kalau pas tumbuhan. Ya tahu tu mana tumbuhan bacun apa tahu itu mana yang bacun. Apa? Bisa sewang ah. Oh iya, macam apa ya? Kegis dia. Sekajian, itu tangannya tuh inginnya dan keselamatan wah. Oh, sekajian wah. Bahkan jangan termasukkan juga keselamatan. Biar damai. Belum masuk. Walaupun banyak ke keselamatan atau. Ah. Walaupun mendabal tu. Walaupun mendabal wah. Keselamatan atau. Pandu itu sudah masukkan dalam keselamatan. Oh, JK sih kalau yang belakang. Oh, ya pelan tu kampan tu. Bah, masih ada. Oh, pandu sama keselamatan juga. Oh, itu jadi keselamatan. JK gitu. Jadi kan keselamatan sih lah. Nah, anu dua, pandu sama anu. Entah, misalnya yang dua, akan dihilangkan di pandu itu, jadikan satu saja keselamatan, semua masukkan sana. Mbak. Kali kosnya yang JK dulu pandu, entah adanya. Dari keselamatan aja, dalam keselamatan. Ya, masukkan saja anu pandu sama keselamatan. Ah, buat satu anu. Satu keselamatan. Namanya keselamatan dan juru pandu. JK keselamatan dan juru pandu. Satukan. Hal lain pulang dengan susulan. jika lain. Bagaimana? Bagaimana hiasan saja sultan. Okey. Apa lagi ya, Dok? So, bapa ada. Ah, bapa. Ya, bapa dalam. Ya, lembah juga. Sama ya kesin itu situ. Sama kesehatannya anu gitu. Salah. Ya. Berapa kali pingsan punya ya dan asik. Ya. Apa dah tinggi. Ya, no. Kita gula tinggi ni kucing manis kucing manis kalau no kema pun nama-nama tu ejek semua yang on ya ayam dia awal lah 35 bang tu ayam on ya senang ada tambah lagi ni kan lagi 35 tu ya tambah si kajian tambah si sedul si kajian belum ada jawab belum ya, enam sana 35 uang, tambah satu lagi sekajian jadi 37. 37. Banyak tuh sudah. Sawang saja. Sawang mereka ya. Dah. Ane. So. Itu sudah tuh. Apa tuh? Apa tuh? Apa? Nah, di bapak ada no, ada gambar video apa ni. Kalau dalam permohonan itu, nyatakan sana trek di sini tadi bukan setakat awam biasa yang belum tujuh itu pak. Tapi kalau disertakan kan, jadi anu tu. Anda jadi anu kan tu. Anda apa ni? Anda ini bukti saja. Anda jadi aku belum disertakan. Tapi nyatakan sana. Orang awam, bukan lagi orang awam lah. Ada tu kerem anu ya kerapat diraja pun sering kali jogging sana hiking pelancong pelancong pelancong kerapat dan pelancong ada yang anu kerapat saja pak kerapat diraja lalu hiking sana VIP VIP cuman ini punya tu punya berapa bihin mana jutaan penalti penalti yang anu putih anu sebenarnya lagi lain-lain hal apa atau mama itu ada iya itu selain JK tambahan JK dia bagus seperti dia cakap apa kalau itu uang Amerika kan ada yang uang putih itu yang anu kita yang Amerika yang pada uang anu ramai-ramai buat anu ya sudah nih kamnya hubungan tindakan jika ada kecemasan esok itu di bawah tindakan jadi di Medan kan, pokok cerita ni dari pengungsi ke bawah ke bawah mana menghubungi chat hubungan, jadi ya sampai ke bawah kan masukkan dia, chat hubungan atau cerita itu aku dalam sisi EJK tapi itu tindakan kecemasan kalau ada anak kecemasan cerita hubungan dah jika ada berlaku kecemasan line of communication ngamtok ada cantik kok masih ni, bukan penolong ni nak apa tu pol kiri ni, siapa dia? Kami tentu kajawatan saja. Atau sebagai contoh, sebenarnya di Medan kan, ada telepon yang di perhubungan ya, kalau sesat. Perhubungan tu. Tapi ada satu masalahnya. Kalau tepat kita ni tu, okay tu. Kalau orang masuk kanan ni tahu. Tapi yang masalahnya yang sebelah Tanjung sana tu lah. Yang masuk alih-alih itu pak. Orang itu nyumbul nukut. Yang penting masuk. Oh, pasal dia orang mula nama tu pak. Bukit silat ni. Kami nak bukit silat. Apa? Masuk yang masuk. Ada orang nukut itu. Ali-ali ba? Yang memanjang daripada itu sebenarnya. Yang wala sama nak lain tu. Orang lain. Ano menang yan? Ya. Dekat di sini kan ronda buat ada. Ronda buat mana? Ronda buat itu. Sini. Mana? Kamu menuju ke Jodong tu. Mana? Sedangkan itu. Awak tu yang mula waktu. Awak. Ia tak ada yang masuk. Ada yang masuk. Ada tempat banyak. Ada tempat lima wah. Kalau tempat kosong ternyata banyak, okey. Tempat ternyata kontrol. Tapi yang lain banyak simpang. Banyak simpang. Mungkin satu gitu lah. Tiga apa bah? Pasal itu banyak pergi silat kan? Macam-macam saya dulu sebuah tingkat. Satu, tingkat dua. Senang di mana masuk? Mana dua? Tingkat berapa yang masuk? Banyak panduan, karena kata nomor satu juga ada dengan ada masuk punya banyak tu, makanan pun masuk. Ada belakang tu bang, belakang ni. Agak macam ini kan? Itu makanan aku lihat banyak panduan. Eh, kumpul bini kau kan? Makanan anu, betul tak? Baca deh ini tu, deh ini tu bang. Kami jumpa masanya produksi. Ya, kita ni banyak simpang lah. Macam mana nak masuk atok, di mana kita mulai nak get satu ke mana. Gate 1 arah kan lah. Tukang buat trek dulu. Ah. Gate 1 satu. Gate 2 kat tengah. Gate mah. Dan gate-nya dia nak pergi tengah. Kan saja. Kalau dia orang masuk ke Jodong, Sumsel dua yang panggil anon ni. Jangan tak macam sebundan itu, yang tempat gate. Ya, yang jenis utama siapa yang anu? Kemah. Ah, yang anu? Kemah. Kemah itu. Katok selamat datang. Sum. Orang masuk dari anu apa? Ini dia anu gate anu. Hal mari ya. Sudah ya sudah. Sudah. Anam sudah. Astagfirullahalazim. Di mana lagi? Selek. Ada. Aman tadi. Tunggu. Aku ikut belakangnya aja, Pak. First aid training itu masuk 8 itu SOP ataupun Gajah lima tinya. Maksud besi itu kalau nu membuat itu tu sama-sama. Kalau ada masa isu. Masa orang muda-muda. Ikut. Jangan awa-awa. Insyaallah kalau ada anak masa memang terkabi itu. Kau beritahu orang. Senang. Belum pincinannya. Babo. Nah, aku apa pasal tu jawatan masa ni tutup dulu. Nombor satu dan layan tu layan. Tulis nombor satu ya. Ah, ya nombor satu. Ah, ni anu. Aku ni mantunya. Bapak. Nah, pergi baik aja saja. Menjunjung ikut ya. Asnan. Dia tak ada masalah. Awalan kalian dulu je. Kau kan nak buat? Seluruh dia. Ini bagus. Aku dah okey. Okey. Haji. Ada. Ini bagus apa kan? Media. Anu saya. Kalau tolong menolong ada aku ni, apa-apa aja. minta maaf sekali aku tak terkumpul apa salah aku. Aku ni nanti time berada aku. Okey, okey. Dipahami. Kalau saya pincin beri kalau pada siap tujuh. Yang ini sama dengan pincin. Yang bertujung macam kami lihat keadaan lah insyaAllah mana kami berlaku datang kami tak berlaku lah tapi ini mungkin penanganan oleh pribadi penting pengalaman untuk kaya ini ujung tahun biasanya kalau ujung tahun ini kalau jabatan-jabatan membuat perencanaan untuk setahun ke depan nih. Kalau kita ini kan membuat perencanaan, buat perencanaan. Terus kaya. Terus kaya. Oh, ada perencanaan kita itu yang melibat kita. Jadi ujung tahun ini gak ada bonus deh. Jadi hukumnya ada tuh nggak? Ada target kita nih, Pak. Satu, buat ujung. Apalagi target kita nih. Yang kedua, aktiviti bulanan ke kebersihan ke kisah ini ke pimpin ke macam-macam dalam perencanaan itu. Jadi, artinya membuat apa? Ano judul kaya tu? Tapi itu kalau ada pamit Pak Yahya itu mesti gitu. Pamit itu kalau senang apa perencanaan itu. Ini maksudnya menunggu pamitnya. Maksudnya menunggu kan? Menunggu. Pamit apa tuh menambang kan? Dia nak perutan. Wah, ini yang approve pendah. Bukan kan? Diluluskan atau bukan? Atau sudah? Hah? Enggak, enggak maksudnya membuat perencanaan. Membuat perencanaan dalam setahun itu, Pak. Nanya anu pulang tu Jinudin dulunya menguatkan betul ni musim Jinudin atau modal kuat kita ni komited pada kebunan kita itu. Ini sama. Benapa nak? Sungguh-sungguh. Untuk mendapatkan dato. Tersalah. Si Jun pandai tu. Punya lingkungannya. Setiap usaha. Abis beli kereta tahun depan. Bapak ibu yang kena. Jadi yang kata sebulan tadi aktiviti riada atau reposa. Macam ni pun sudah bulan ni bila. Macam mana kita ni jogging bila mai lagi. Kempen. Kempennya bila. Sehat, nanam pokok. Anu je kita belum ketiak. Masuk buku kemana wah? Apa? Masuk balai ibadat. Sekali lah kerja masuk kamar. Awak. Balai ibadat buku. Apa ada yang kini balai ibadat? Join. Ayo. Orang punya dia. Jika lah. Itu aja. Jadi kita untuk dalam Allah SWT. Bulan satu kang dan dua besoknya ketiga kang kita ni mengayau kau uang kau ano kuasa nasib kita lain masuk mana ya walaupun lebih jalan tu ada di dua orangnya. Tapi misalnya, ia boleh kita macam mana daripada lain. Kita ni kimpin daripada. Ujung namanya no air raya. Kedapatan tu lah. Kuasa. Tapi kalau kita ni kan bubuh kebajikan, kita bubuh tak kembali ibadat, kimpin, bubuh macam tu pak. EJK kita ni pak. Anu kira ke masyarakatan lah. Dan jika musuh yang bertahan lagi, iya, kenapa? Nanti tu saya pernah masa. Ada begininya tinggal. Tadi saja masuk ahli begini kan maksudnya. Nah, nak kumpul. Kita kita di luar. Ada bagian hiasan untuk keselamatan ke bini-bini. Keselamatan bini-bini. Tapi orang demak. Pikir si jem dia. Aku pernah punya ni macam ni. Ya, dia pernah tidur. Tidur macam mana ni tahun pikir kena buat ayat. Tapi perlu boleh pikir gini. Ini dia nak punya lagi. Kita boleh satu support. Ya, dia mengelus itu. Aku jangan tanya. Eh, apa tak? Sejarah, sudah. Halo. Yang kagau jo ni. Tapi kalau anak aku selapih ya. Oh ya. Pasal anak cendera sana ni bandarnya bukannya tiga tempat bandarnya. Untingnya. Apa? cendasan berkecilat dihao jebago ditatak ada 6 bakasan ko sing kayu 6 tempat ba cendasan ni atu sanang tu dianggi diucapkan banyak terima kasih. Sebelum itu diminta uang ni jam jamrek untuk mana?